Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin wa yajuzu ini ya ya wa yajuzu al-khul'u fi at-tuhri wal-haydi wa la yalhaquhu al-mukhtadi'atu ay wala yahlakul mukhtadi'ata talaqun. Kita masih bahas talak bab terakhir. Bab terbab talak khulu berarti judulnya diganti itu syarat. Qala wa yajuzu al-khul'u fi at-tuhri wal hayd wa la yalhaquhu al-mukhtadi'ata talaqun. Kata Imam Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah, at-talaqu fi zaman al-hayd haramun ala ma sayati wa yustathna min dhalika ma idha talaqaha ala iwadin wa kadha idha khala'aha. Udah ya. Udah apa belum? Enggak ngeliat kemarin terakhir hari Jumat, hari Senin libur. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu al-khul'u fi tuhri wal haydi wa la yalhaqu al-mukhtali'ata talaqun. Wa yajuzu dan boleh al-khul'u itu khul'u fi tuhri wal haydi dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Kalau talak lagi haid enggak boleh. Walaupun jadi talaknya sah begitu, akan tetapi dia wajib merujuknya. Jadi talaknya jadi talak bid'ai atau talak yang diharamkan. Wala yalhaqu al-mukhtali'ata talaqun wala yalhaqu dan tidak berlaku al-mukhtali'ata bagi seorang mukhtali'ah, orang perempuan yang dikhulu oleh suaminya atau dia yang meminta khulu daripada suaminya, talaqun tidak berlaku hukum talak. Hukum talak itu maksudnya ada iddahnya. Gitu, termasuk mut'ah. Itu tidak berlaku. Kata Imam Taqiyuddin al-Hisni rahimahullahu ta'ala, at-talaqu fi zamanil haydi haramun ala ma sayati. At-talaqu talak fi zamanil haydi di waktu si istri dalam keadaan haid haramun, hukumnya haram, pelakunya berdosa. Ala ma sayati menurut apa yang akan kita bahas nanti. Jadi ini memang dalam kitab Kifayatul Akhyar yang didahulukan khulu. Walaupun mestinya urutan benarnya itu talak kan begitu. Karena khulu bagian daripada jenis perpisahan. Dan jenis biasa dalam perpisahan suami istri itu ya talak begitu. Tapi didahulukan khulu. Al-talaqu talak fi zamanil haydi haramun ala ma sayati wa yustathna min dhalika. Talak dalam keadaan haid haram. Namanya talak bid'i, pelakunya berdosa, talaknya terjadi akan tetapi wajib dirujuk kembali. Wa yustathna min dhalika akan tetapi dikecualikan. Dikecualikan daripada itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa yustathna min dhalika dikecualikan, artinya tidak menjadi haram perpisahan hubungan suami istri dalam keadaan haid Ma idza tullaqaha ala iwadin, kalau dia mentalak istrinya ada iwadin dengan adanya iwad. Jadi kalau kalimat talak la yaqtadi al mal, akan tetapi kalimat khulu yaqtadi al mal. Makanya kalau nyebut talak akan tetapi yang dimaksud khulu harus ada qaidunnya, yaitu ala iwadin. Idza tallaqaha ala iwad. Jadi kalau mentalak istrinya buru dengan bayaran iwad, maka tidak ada keharaman jika itu dilakukan dalam keadaan si istri sedang haid. Wa kadza idza khala'aha, begitu juga kalau dia melakukan khulu kepada istrinya. Jadi mengkhulu artinya mentalak dengan sebuah iwad. Wahtajja lidzalika bi itlaqi qawlihi ta'ala wahtajja. Wahtujja ay wahtajja wahtujani sama. Kalau dalam hal ini di wahtujja. Jadi apa namanya? Fi'il majhul wahtujja, dan didalilkan untuk kebolehan. Maksudnya kebolehan bahwa ini dilakukan walaupun dalam keadaan haid. Khulu dilakukan dalam keadaan haid, ini hukumnya boleh, berbeda dengan talak. Wahtujja lidzalika, dan diberikan dalil untuk kebolehan melakukan perpisahan dengan adanya iwad dalam masa haid, biitlaqi qawlihi ta'ala, dengan kemutlakan perkataan Allah Ta'ala yang tanpa ada ikatannya, fala junaha, dan tidak ada junah, tidak ada keberatan, arti tidak ada keburukan, alaihima, bagi keduanya, fima iftadat bih, pada sesuatu, pada perpisahan, iftadat bihi, yang mana istri memberikan fida, memberikan fida, memberikan apa sih fida itu kalau bahasa Indonesia, memberikan bayaran, memberikan ganti, memberikan denda atas hak talak yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Fala junah. Artinya fala junah ini kan tidak ada keberatan. Artinya tidak ada keberatan, maka tidak masalah kalau itu terjadi di dalam masa haid. Yang penting iftadat bihi, si istri memberikan fida, memberikan ganti iwad atas talak itu sendiri. Wa bi anna an-nabiyya, dan dalil bolehnya khulu dilakukan di masa haid selain Al-Qur'an tadi, wa bi anna an-nabiyya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atlaqal idna, memutlakkan izin, memutlakkan boleh, li Thabit bin Qais, bagi sahabat Thabit bin Qais, fil khul'i, ketika dia mengkhulu istrinya, min ghairi bahsin wastifsalin an halati zaujati, min ghairi bahsin, tanpa Nabi Muhammad menanyakan, wastifsalin, dan meminta penjelasan, an halati zaujati, tentang keadaan istrinya. Jadi Thabit bin Qais itu kan apa namanya, waktu itu yang ngasih kebunnya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikasih kebun, dikasih kebun. Maharnya kebun, kemudian kebunnya dibalikin sebagai iwan. Nabi Muhammad enggak meriksa, enggak nanya itu si siapa sahabat Thabit bin Qais istrinya lagi haid apa enggak. Jadi izinnya tuh dimutlakkan tanpa ada batasan, tapi kalau lagi haid jangan, ya enggak ada batasan seperti itu. Makanya khulu boleh dilakukan di dalam masa haid. Walaisal haidu, dan yang namanya haid bi amrin nadirin, bukanlah perkara yang aneh. Walaisa bi amrin nadiril wujudi fi haqqin nisa, bukanlah perkara yang asing bagi perempuan. Perempuan pasti ada masa haidnya. Ketika Nabi Muhammad memutlakkan izinnya tanpa ada penjelasan, apa tanpa beliau minta kejelasan tentang status haidnya si perempuan, maka ini berarti jadi dalil bahwa boleh yang namanya khulu itu dilakukan di masa haid. Berbeda dengan talak. Kalau talak enggak boleh. Qala Asy-Syafi'i, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, tarkul istifsali, Nabi Muhammad meninggalkan minta keterangan. Istifsal, minta keterangannya ditinggalkan. Fi qadhayal ahwari, dalam menetapkan sebuah hukum ma'a qiyamil ihtimali, padahal ada kemungkinan itu terjadi. Ini jadi kaidah nih. Tarkul istifsali fi qadhayal ahwali ma'a qiyamil ihtimali yunazzalu manzilatal umumi fil maqali. Maka tarkul istifsal ini statusnya menjadi manzilatal umum. Statusnya berstatus keumuman fil maqali dalam konteksnya. Jadi maksudnya tidak mintanya Nabi penjelasan tentang satu keadaan, padahal ada kemungkinan keadaan itu terjadi, maka meninggalkannya Nabi tentang penjelasan keadaan itu, ini berstatus bahwasanya keadaan ini, ketetapan ini umum, berlaku untuk setiap keadaan. Begitu maksudnya. Karena ada kemungkinan terjadi, tapi Nabi Muhammad kagak nanya. Oh, berarti karena kagak nanya, ini perkara umum untuk semua kondisi. Begitu. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lam yastafsil hal hiya haidun amla. Jadi kaidahnya dibangun tarkul istifsali fi qadayal ahwali ma'a ihtimalil ma'a qiyamil ihtimali yunazzalu manzilatal umumi fil maqali. Wan nabiyyu, dan nabi dalam hadis yang tadi, lam yastafsil, tidak meminta penjelasan hal hiya haidun, apakah istrinya lagi haid amla atau tidak. Thumma al-ma'na al-mujawwizu lil-khul'i ikhtalafa fihi 'ala wajhain. Jadi ini beres sampai hal hiya haidun amla. Jadi meninggalkan penjelasan atau meninggalkan minta penjelasan pada suatu keadaan di mana mungkin itu terjadi, maka ini maqal, ini konteks pembicaraan ini, yunazzal manziratul umum, dipahami atau diberikan merek bahwa ini untuk perkara yang umum, tidak dibatasi keadaannya. Dalam setiap keadaan ini berlaku. Khulu begitu. Khulu itu Nabi Muhammad tidak minta kejelasan terhadap Thabit bin Qais tentang istrinya lagi haid apa enggak. Gitu. Makanya khulu boleh dilakukan dalam keadaan suci, juga boleh dilakukan dalam keadaan haid. Summa al-ma'na al-mujawwiz. Lalu apa hikmah, makna hikmah al-mujawwizi yang membolehkan lil khul'i, yang membolehkan khulu di waktu haid? Apa hikmahnya? Apa istilahnya poin yang menjadi sebab, kenapa? Bukan menjadi sebab ya. Kalau sebabnya sih ya ini ta'abbudi sebenarnya. Tapi al-ma'na al-mujawwiz ini makna, atau bisa kita katakan juga mubarir, tapi mubarir juga itu illah. Thumma al-ma'na, kemudian hikmah kenapa dibolehkan bagi khulu dilakukan dalam haid dan suci. Ukhtulifa fihi ala wajhaini, diperdebatkan tentang makna al-mujawisnya, yaitu dalam dua pandangan. Ahaduhuma, yang pertama. Jadi si khulu tolak enggak boleh kalau lagi haid. Itu namanya talak bid'i. Tapi kalau khulu boleh. Apa sih kiranya kenapa khulu jadi boleh begitu? Maksudnya. Ahaduhuma, yang pertama. Ini ada dua alasan yang dikemukakan, yang dua-duanya masing-masing berbeda. Artinya ada yang bilang cuma satu, ada yang bilang pandangan yang kedua. Yang pertama, al-man'a, bahwasanya larangan fil haidi, larangan dalam haid waktu lagi larangan talak dalam haid, innama kana muhafadzatan ala janibiha, yaitu dalam rangka memberikan proteksi, penjagaan bagi si istri, litadarruriha bitulil iddati, karena litadarruriha, kalau lagi haid dia ditalak, maka si istri dalam keadaan doror, dalam keadaan bahaya, mengkhawatirkan bahayanya. Kenapa? Tulil iddah, idahnya makin panjang. Karena dalam mazhab Syafi'i idah mulai masa suci. Kalau ditalak waktu masa idah, waktu masa haid, berarti dia menambah satu masa haid sebagai masa idahnya. Dan masa haid itu bisa terjadi lama. Kalau makin lama masa haid seorang istri, ini makin bahaya bagi dirinya. Bahaya dari sisi finansial, mungkin dia tidak bisa menafkahi keluarga karena tidak ada yang menafkahi. Bahaya dari sisi kebutuhan diri terhadap penjagaan dan juga pengayoman terhadap seorang istri. Baik dari sisi dia memang butuh hubungan atau dia juga butuh penjagaan. Gitu. Idahnya makin lama soalnya. Dan idah lama kan salah satu konsekuensi idah kan dia harus ihdat. Ihdat itu ya nggak boleh bersolek, nggak boleh pergi-pergi, nggak boleh jalan-jalan dan seterusnya. Kalau jalan-jalan boleh, cuman jangan nginep. Kan begitu konsekuensi daripada larangan masa idah. Jadi kalau dilakukan di masa haid, larangan ini untuk menjaga si istri daripada membahayakan diri karena sebab masa idah yang terlalu lama. Begitu. Fa idza ikhtala'at bi nafsiha. Tapi kalau dia minta dikhulu, dia sendiri yang minta dikhulu kepada suaminya, faqad radiyat bi ta'wil, maka dia sendiri sudah ridha. Artinya lagi haid dia minta dikhulu dan suaminya mengiyakan. Maka karena khulu kan aslinya memang permintaan dari istri. Maka permintaan dia ini menjadi ridho, kerelaan bagi dirinya untuk memperlama masa idah. Biarin dah gua lama masa idah, yang penting gua lepas sama lu. Begitu bahasanya. Biarin idah gua lama, yang penting gua kagak jadi istri lu aja gitu. Berarti permintaan dia untuk khulu kepada suaminya itu kerelaan dia untuk memperlama masa idahnya di masa haid. Begitu. Ini pandangan pertama tentang alasan hikmah kenapa khulu dibolehkan. Begitu maksudnya, tapi kalau talak enggak. Kalau khulu karena emang perpisahan pertama, perpisahannya diminta oleh si istri. Istri mintanya lagi haid, dia akan sendiri tahu konsekuensinya. Maka konsekuensi itu sudah diridhoi, sudah direlakan. Begitu. Berarti kalau dalam hal ini nih, dalam masalah talak, kalau istrinya ridho mah lagi haid juga nggak ada masalah kan gitu. Kalau pakai pendapat pertama. Wasani pendapat yang kedua, ini yang lebih bagus. Anna badzal mal, bahwasanya mengeluarkan harta, yushiru bi qiyamid darurati awil hajati syadidati ila khalas. Adanya harta badzal mali, adanya si istri kan ngeluarin harta nih, bayar iwat. 5 juta, 10 juta, ya tergantung permintaan dan tergantung kesepakatan. Si istri mengeluarkan harta, yush'iru biqiyamid darurah. Pengeluaran harta itu, yush'ir memberikan isyarat, biqiyamid darurati, bahwa ada bahaya, ada kekhawatiran. Awil hajati syadidati, atau kebutuhan yang sangat tinggi, ilal khalas, untuk melepaskan diri dari suami. Jadi dia rela ngeluarin harta untuk apa? Karena pengeluaran harta yang besar itu menunjukkan bahwa permintaan untuk memisahkan diri itu sangat dibutuhkan. Atau bisa jadi kalau enggak diminta ini membahayakan. Adanya pengeluaran badlul mali yush'ir bi qiyamid darurah. Itu isyarat, mengeluarkan harta adalah isyarat bahwasanya ada kedaruratan, ada urgensi untuk memisahkan diri atau setidaknya ada hajat yang tinggi untuk memisahkan diri. Wa fi mithli hadza, dan dalam kondisi seperti ini, la yahsunul amru bitakhir, tidak baik kalau perkaranya ditunda-tunda. Wa muraqabatil awqat, atau juga menunggu-nunggu waktu. Ntar dah tunggu dah, masih haid gitu. Ntar dah tunggu dah gitu. Jadi enggak, ini ada kebutuhan yang sangat tinggi. Si istri sudah tidak tahan lagi dengan suaminya begitu, dan suaminya pun sudah abai. Dan suaminya mata duit, tadi kalau dikasih duit bakal mau nih gitu. Berarti gayung bersambut itu namanya. وَتَذْهَرُ ثَمْرَةُ الْخِنَاعِ وَتَذْهَرُ ثَمْرَةُ الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَتَيْنِ وَتَذْهَرُ, muncul perdebatan. Jadi hikmah kenapa apa namanya ada kebolehan khulu di waktu haid, dua pandangan. Adanya dua pandangan ini menimbulkan perdebatan dalam dua masalah. Contohnya ihdahuma, yang pertama. Jadi kalau kita bilang pakai pendapat pertama, berarti kalau ada suami mentalak, nih bukan khulu tapi talak. Talak istrinya dalam keadaan haid dan perempuannya ridho, berarti sah-sah aja, enggak jadi talak bid'ah. Padahal talak itu bagian daripada ta'abudi, kalau saya bilang begitu, ta'abudi. Makanya dijelasin wa tadhharu samratul khilaf fi mas'alataini, muncul ada apa namanya konsekuensi dari dua pandangan ini dalam dua masalah. Ihdahuma, masalah yang pertama, idza sa'alatit talaqa, kalau si perempuan minta talak, waradhiyat, kemudian dia ridho, bila iwadin, waradhiyat bihi bila iwad, lalu si istri ridho, bila iwadin, tanpa adanya iwad fil haidi, di dalam masa haid, artinya talaknya talak biasa, karena tidak ada iwad, tapi masa haid, dan si istri ridho, begitu. Fahal yakunu talaqu haraman, fahal yakunu talaqu haraman, apakah talaknya jadi haram? Kan ya. In 'allalna birridha, ah gitu. In 'allalna, kalau kita berikan illah, bahwa illah bolehnya khulu di masa haid adalah ridho, sebagaimana pandangan pertama, fala yahrum, maka enggak jadi haram. Begitu. Karena kan la illahnya kenapa khulu boleh, karena dia ridho. Berarti kalau talak bagi haid istrinya juga ridho, berarti enggak haram. Berarti enggak ada talak biti akhirnya, kan begitu. Wali ridhoha bitatwilil iddah. Li ridhoha, karena si istri ridho bitatwilil iddati, dengan iddah yang lama. Wasan, ini disebut wahual asoh. Ini kan tadi kita bilang, karena kalau kita pakai pandangan pertama, jadi enggak ada talak bid'ah. Semua diberikan kepada ridhonya si istri. Dan ridhonya si istri ini ghairu mundabit, tidak punya ukuran yang pasti, setiap orang berbeda-beda, dan hatinya si orang, jangankan hati perempuan, semua orang itu hatinya berubah-ubah. Begitu. Maka kalau kita sandarkan satu hukum kepada keridhaan, ini dalam masalah ibadah begitu ya. Karena kan nikah nih masalahnya bukan muamalah. Dia kan bagian daripada tema al-munakahat, ahwal syakhsiyah, hukum perdata kan ya. Muamalat kan beda konsepnya, falsafahnya muamalat kan beda. Tapi kalau ini hukum munakahat, masih terikat dengan apa yang disebut oleh banyak ulama tuh kalau ngomongin nikah, mitsaqan ghalidha, kan gitu. Mitsaqan ghalidha. Wasani, dan pendapat kedua dalam masalah ini, wahwal asoh, dan inilah pendapat yang paling sahih, yahrum, yahrum, enggak boleh haram. Li'anna darurata lam tatahaqqaq li'adami badlil mali, karena yang namanya darurat atau urgensi untuk melepaskan diri, lam tatahaqqaq, tidak terjadi dalam talak biasa, li'adami badlil mal, karena enggak ada harta yang dikeluarkan. Keluarin harta untuk menunjukkan bahwa ente benar-benar dalam keadaan urgen sekali, darurat, yang kalau kagak lepas ente bisa mati. Maka keluarin harta pakai iwat untuk membolehkan melepaskan diri dari suami dalam keadaan begitu. Li'adamil mali li'adami badlil mal. Itu masalah yang pertama. Jadi memang illah tentang keridhaan itu tidak dikuatkan. Illah itu ada. Makanya dari awal tuh saya lebih suka nyebutnya hikmah begitu. Karena enggak bisa jadi illah. Karena kalau kita bilang illah ya gitu, akhirnya enggak jadi, enggak ada talak bid'ah. Semua talak jadi sunni. Karena semua talak bergantung kepada keridhaan istri. Dan ini menyelisih sisi daripada ta'abudiyahnya munakahat itu, jadi terbengkalai. Asani, ya, masalah yang kedua yang bisa terlihat konsekuensi perbedaan dari dua pandangan tadi. Lau khala'a az-zawja az-nabiyun. Ini unik nih. Kalau seandainya ada orang asing menghulu si suami. Jadi kayak Abdullah Maimunah. Abdullah sama Maimunah. Lalu ada orang lain, katakanlah Mahmud. Mahmud datang ke Abdullah. Abdullah, khulu itu Maimunah istri lu, gua kasih iwatnya 50 juta. Ah gitu. Itu namanya khala az-zawju ajnabiyyun fil haid. Jadi si suami dipaksa, bukan dipaksa, diminta mengkhuluh istrinya Maimunah dalam keadaan khulu, tapi yang bayar iwat ajnabi, orang asing, bukan si istri. Yang bayar iwatnya bukan istri, tapi orang asing. Jadi tetap talak, talak maka iwat. Cuman iwatnya bukan dari istri, tapi orang asing. Fahal yahrum, apakah haram? Apakah haram atau tidak? Kalau pakai pandangan kedua, enggak jadi haram. Karena ilahnya badrul mal gitu. Tapi kalau pakai pandangan kedua juga belum tentu haram, belum tentu boleh juga, kan tergantung ridho, kan begitu. Wajhani, kan gitu, ada dua pandangan. Wajhul jawazi, pendapat yang pertama adanya boleh. Kenapa boleh? Artinya enggak jadi haram kan, karena intinya khulu boleh haid itu kan ada hartanya. Nah ini ada hartanya, walaupun bukan dari si istri, tapi yang penting kan ada hartanya. Gitu. Wajhul jawaz, yang pertama pandangan boleh, anna wujuda badzil mal, karena adanya pengeluaran harta, pemberian harta, yadullu ala durura, itu menunjukkan urgensi untuk memisahkan diri, walaupun hartanya bukan dari si istri. Wal asahu, pandangan yang kedua adalah haram. Li'annahu lam yujad minha ridha wala badrah. Jadi dua masalah ini bisa memenangkan salah dua-duanya. Artinya kalau masalah yang pertama tadi, pendapat kedua yang menang. Tapi kalau masalah yang kedua, pendapat pertama yang menang kan. Lagi haid, ada orang datang ke suaminya, lu talak istri lu. Lagi haid, lu talak istri lu, gue bayar. Nah ini iwatnya sekian. Gitu. Jadi iwatnya 50 juta. Biarin dia ditalak. Lama idahnya, tapi kan udah ada bayar. Emang dia benar-benar pengen misah sama lo? Begitu. Ini kalau pakai pandangan kedua ya sah. Tapi dari satu sisi yang lain, ini ajnabi kan gak tahu urusannya si istri. Jangan-jangan emang istri menderita. Kelihatan cuman jangan emang dia ridho. Dianya sabar. Kan begitu. Nah, makanya ini ada al-asah, pendapat yang kedua. Pendapat yang sahih, at-tahrim. At-tahrim, yaitu keharaman. Bahwasanya enggak boleh ajnabi ngasih duit. Kenapa enggak boleh ngasih duit? Tapi kan itu jadi iwat. Ya enggak boleh, kenapa? Li'annahu lam yujad. Karena khulu dengan model seperti itu, lam yujad minha, tidak ada dari si istri, ridha wala badr. Jadi kita ini pengennya khulu iwatnya dari istri. Istri enggak ngeluarin bazal mal, istri juga belum ridho, maka ini seperti ya jadi bukan talak dan juga bukan khulu, begitu. Jadi dua pandangan ini sebenarnya, makanya ini disebutnya hikmah bukan illah. Illah kenapa talak haram waktu haid itu ta'abudi, kalaupun dicari hikmahnya. Lalu hikmah ini kan nggak bisa memunculkan hukum. Jadi hikmah la yunsha'u minal hikmati hukmu syar'i. Tidak bisa kita melahirkan hukum syariat daripada hikmah. Karena hikmah bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Dan hikmah ghairu mumdhabithah. Kan begitu. Yang kita bisa lahirkan hukum itu dari yang kita sebut namanya illah. Bukan hikmah. Begitu. Hikmahnya sholat kan banyak. Lalu apa kita boleh kemudian bikin syariat kewajiban sholat baru dari hikmah yang kita dapatkan? Nggak bisa. Makanya yang paling benar itu ya ta'abudi. Nah, gitu. Ta'abudi. Gitu. Kalau masalah pertama, kalau ditalak waktu haid tapi istri ridho, boleh apa enggak? Ya nggak boleh, ta'abudi. Gitu. Kalau ada orang khulu dari orang asing, boleh apa enggak? Ya nggak bisa. Kenapa? Ta'abudi. Karena khulu iwatnya dari si istri. Beda cerita kalau istri dikasih duit. Nih, 50 juta lu minta. Ah, itu beda cerita. Berarti kan emang khulunya dari si istri, iwatnya dari istri gitu. Tapi kalau iwatnya langsung dari orang lain kan enggak begitu khulu. Wa qawluhu dan perkataan Syekh Abi Syuja, wa la yalhaqul mukhtali'ata talaqun, yang namanya mukhtali'ah perempuan yang dikhulu tidak berlaku talaqun, sistem talak, li'annaha, karena talak itu kan tiga kali masa suci, dan di dalam masa suci itu ada hak rujuk bagi si suami. Suami punya hak rujuk. Sedangkan dalam khulu itu tidak berlaku. Iddahnya dijalankan begitu, karena memang dia bagian daripada talak, tapi tidak ada hak rujuk bagi si suami. Li'annaha tabinu bil khulu, karena yang namanya mukhtali'ah menjadi ba'in. Ba'in bainuna sugra, dengan adanya khulu. Wal ba'in, dan yang namanya ba'in, la yalhaquhu at-talaqu, la yalhaquha at-talaqun. Itu tidak berlaku hukum-hukum talak, li'annaha ajnabiyah. Karena ketika sudah talak bain, si istri walaupun masih dalam masa iddah sudah menjadi ajnabiyah, orang asing bagi si suaminya. Begitu. Bidalili, dalilnya adami jawazin nadhar. Enggak boleh ngelihat lagi, wal khalwah enggak boleh berduaan lagi, wa nahwihima. Ada juga sejenis dua hal yang tadi, yang mana itu dibolehkan bagi orang yang mutallaqah masih dalam masa iddah. Wallahu alam. Far'un, tanggung 5 menit lagi. Qad alimta anna al-khul'a yasihhu ma'a az-zawjati lin-nass. Kamu sudah, kita sudah tahu anna al-khul'a, bahwasanya khulu yasihhu, itu sah hukumnya ma'a az-zawjati lin-nass, kalau khulu itu dilakukan oleh istri lin-nass, karena memang teksnya begitu, fi maftadat bi fala junaha 'alayhima fi maftadat. Teksnya melegalkan khulu kalau khulu iwatnya itu daripada si istri. Iftadat bihi, itu iwat daripada istri. Kama yasihu ma'aha, sebagaimana juga sah bersama si istri. Maksudnya bersama istri-istri. Ma'a az-zawjati. Oh, wakama. Ada wawnya. Nggak kebaca. Wakama yasihu ma'aha. Dan begitu juga sebagaimana sah itu iwat daripada istri, kadzalika yasihu ma'al ajnabi. Berarti saya ngomong tadi salah tuh. Berarti boleh nih sama orang asing. Kadzalika yasihu ma'al ajnabi, begitu juga sah sebagaimana sah iwat daripada istri, jadi khulu. Begitu juga sah khulu dengan iwatnya dari ajnabi, dari orang asing. Idza qulna, kalau kita katakan innal khala taqun, kalau yang namanya khulu adalah talak, boleh itu iwatnya dari ajnabi, orang asing, wa huwal asah. Dan pendapat inilah, maksudnya pendapat bahwa khulu itu talak, inilah yang benar. Jadi kan ada pandangan bahwa khulu itu fasakh. Kalau fasakh kan enggak ngelewatin masa iddah. Fasakh itu sekali haid aja beres, kan gitu. Dan nikahnya batal, dia pembatalan nikah bukan perpisahan. Innal khulu talaqun wa huwal asah. Kalau kita katakan khulu itu talak, dan inilah pendapat yang paling benar bahwa khulu memang talak. Wajhu, dan kenapa boleh? Wajhu, alasan. Dalil kenapa boleh iwat itu dari orang asing, anna lizawjati haqqan 'ala zawji, bahwasanya bagi si suami bagi si istri dia punya hak terhadap suaminya, 'ala zawji walaha, dan dia juga punya hak, si istri itu juga punya hak, antuskitahu bi'iwadin, dia bisa menggugurkan haknya tersebut, bi'iwadin, dengan iwan. Fajaza dhalika liwairiha, maka boleh kalau pengguguran hak itu dilakukan oleh orang lain, kadaini, sebagaimana utang. Jadi iwat itu jatuhnya seperti Abdullah Maimunah. Maimunah minta pisah dengan iwan, begitu. Jadi dalam hal ini Abdullah punya hak terhadap Maimunah berupa iwan seperti utang. Maka kalau ada orang lain yang bervolunteer membayarkan iwatnya Maimunah kepada Abdullah, itu sah-sah saja seperti adanya hutang. Wa fi wajhin, dan dalam pandangan yang lain, la yasih, itu menjadi tidak sah. Falau kulna innal khul'u fashun, tidak sah kalau kita katakan khul'u fasah. Kalau katakan kalau kita bilang khulu talak jadi enggak apa-apa. Tapi kalau kita bilang khulu itu fasakh, enggak boleh iwatnya dari orang lain. Harus dari si istri. Falau kulna innal khulu fasakh lam yasih minal ajnabi, maka tidak sah khulu dari orang asing. Li'annal fasakh, karena yang namanya fasakh bila illah la yanfaridu bihi zawju. Yang namanya fasakh bila illah, kan ada illatul fasakh. Salah satu illah fasakh itu al-kafa'ah, kemudian penyakit. Yang lima yang kemarin udah lama tuh kita lewatin, tentang mana sebelum bahas taswiyah tuh kan ada bahas sebelum walimah. Ada bahas turaddul mar'ati bi khamsati uyub. Ada lima aib yang membuat si suami boleh membatalkan pernikahan. Al-qarn, wal-ratak, al-junun, al-juzamu, wal-baros. Al-qarn, ratak, juzam, junun, baros. Lima aib ini adalah lima di mana suami boleh membatalkan pernikahan. Jadi fasah. Jadi batal nikahnya. Fasah. Li'anna al-fasha bila illah. Karena yang namanya fasah bila illah, la yanfarid. Kalau fasakhnya, pembatalan tanpa ada penyakit, tanpa ada sebab maksudnya, itu enggak boleh dilakukan oleh si suami. Bolehnya sama hakim, gitu. Bolehnya sama orang lain, orang bukan selain keduanya. Nah, ini kan kita bilang khulu fasakh nih, kalau kita bilang khulu fasakh. Kalau kita bilang khulu fasakh, ya enggak bisa dari orang lain, gitu. Enggak bisa dari orang. Apa? Enggak bisa dari orang lain, enggak bisa dari orang lain, karena hak fasakh tanpa ilah itu ada pada suami. Dan dalam hal ini enggak ada ilahnya, berarti enggak ada hak yang dibayar daripada hak suami. Maka ajnabi enggak bisa, gitu. Li'anna al-fasakha bila illatin la yanfaridu bihi zawju fala yasihhu talabuhu, maka tidak sah minta hak fasakh kepada suami sedangkan suami lagi enggak punya. Ya emang kagak punya, kan enggak ada ilahnya. Enggak ada cacatnya, enggak ada penyakit yang si suami boleh minta batal. Kalau lagi kagak ada, maka enggak bisa diminta, gitu. Dan karena enggak bisa diminta, maka orang asing pun enggak boleh bayarin, gitu. Li'anna al-fasakh bila illatin la yanfaridu bihi zawju fala yasihhu talabuhu wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah minggu depan. Besok kita bahas tentang talak, cerai. Jadi mestinya talak dulu nih ya, tapi khulu didahulukan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para kiai, para masyayikh, para ajengan, para buya, termasuk teman-teman sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.